Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita telah sampai di hadis ke 552 dan masuk kepada hadis ke 553. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma min yaumin, tidaklah ada satu hari, yusbihul ibadu fihi, yang hamba-hamba Allah memasuki waktu subuh padanya, illa malakani yanzilan, kecuali pasti di waktu subuh itu dua malaikat turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan, ya Allah, berilah orang yang berinfak di jalanmu, berilah khalaqan, ganti. Wa yaqulul akhar, dan yang lainnya, malaikat yang lainnya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talatan, ya Allah, berilah orang yang bakhil, yang kikir, mumsik, yakni tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah, talatan, berilah kebangkrutan padanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini telah dibawakan dalam bab sebelumnya, dan hadis ini sekali lagi memberitakan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah didoakan oleh malaikat untuk murah rezeki, gampang rezekinya. Sebaliknya, orang yang kikir, bakhil di jalan Allah, itu tambah seret rezekinya, tambah sulit rezekinya. Didoakan oleh malaikat demikian. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa'anhu, dan diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, ya ini berarti hadis qudsi. Allah menyatakan, anfiq ya ibn Adam, yunfaku alaik, berinfaklah wahai anak Adam, keluarkanlah infak wahai anak Adam, yunfaku alaik, niscaya akan diberi kelapangan rizki kepadamu. Yunfaqu alaik, kamu akan diberi nafkah oleh Allah atas kemauan kamu berinfak itu. Ini lebih tegas lagi, bukan saja doa malaikat, tetapi bahkan penegasan dari Allah bahwa orang yang bakhil itu seret rezekinya. Orang yang suka berinfak di jalan Allah itu gampang rezekinya, dimudahkan oleh Allah. Ya. Wa'an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr ibn al-As yang Allah telah meridhai kedua beliau. Anna rajulan, diberitakan bahwa seorang sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul islami khair, Islam mana yang paling baik? Pengamalan Islam yang mana yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, pengamalan Islam yang paling baik itu ialah tut'imut ta'ama, engkau memberi makan orang yang membutuhkan makan. Wa taqra'us salama, dan engkau mengucapkan salam, yakni assalamualaikum, ala man arafta wa man lam ta'rif, terhadap orang yang engkau tahu dan orang yang tidak engkau tahu. Artinya asal engkau tahu, yakin bahwa dia muslim, walaupun engkau tidak kenal dia, maka engkau ucapkan salam kepadanya. Ini pengamalan Islam yang baik. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memang memberi bimbingan kepada para sahabatnya sesuai dengan keadaan masing-masing. Ada yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, beri ringkasan kepadaku tentang Islam. Itu banyak uraian tentang Islam. Saya kepingin ringkasannya apa sih? Maka Rasulullah menjawab kepada orang ini, qul amantu billah tsummastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian kau istiqomahlah di atas iman ini. Jadi ringkasan dari semua uraian Islam ialah istiqamah di atas iman. Ada lagi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasihati saya. Rasulullah bilang, la taghdab, jangan kamu marah. Kurang, ya Rasulullah, nasihati lagi. La taghdab, jangan kamu marah. Kurang, ya Rasulullah, nasihati lagi. La taqsa, jawab lagi, jangan kamu marah. Sampai tiga kali, sehingga orang itu paham, oh inilah inti dari segala nasihat. Karena didapati orang ini suka marah. Istilah orang Ambon sumbu pendek, cepat meledak. Sumbu pendek itu kan cepat meledak ya. Nah, maka nasihat Rasulullah sesuai dengan keadaan dia, jangan kamu marah. Itu intinya. Ketika mendapati orang yang minta ringkasan Islam mana, amalan Islam mana yang paling baik, ya Rasulullah, beri makan orang miskin yang memerlukan makan. Rasulullah mengobati orang itu sesuai dengan keadaan dia. Nah, dan ucapkan, sebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal, yang penting muslim, ucapkan salam. Jadi begitu Rasulullah SAW memberi bimbingan. Ada lagi yang tanya, ya Rasulullah, pengamalan Islam yang paling utama itu apa? Amalan apa yang paling utama? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Lain lagi, karena memang melihat keadaan orang masing-masing yang minta nasihat itu. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan semua hadis itu menunjukkan keutamaan masing-masing amalan. Di dalam hadis yang baru saja kita baca ini menunjukkan keutamaan memberi makan orang yang membutuhkan makan dan mengucapkan salam kepada setiap muslim yang kamu kenal atau kamu tidak kenal. Wa anhu qal, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi, 40 perkara amalan-amalan, a'laha yang paling tinggi dari amalan itu ialah manihatul anzi. Manihatul anzi ialah memberikan kambing atau unta yang sudah ada susunya untuk dipersusunya, diberikan kepada seorang tetangga atau orang dekat dengan ketentuan engkau persusunya sampai ketika dia tidak mengeluarkan susu lagi. Ambil susunya untuk engkau. Kalau sudah tidak mengeluarkan susu lagi, air susu lagi, kembalikan kepada saya. Itu namanya kambing yang manihatul anzi. Ma min amilin. Kata Nabi, tidaklah ada seorang yang beramal, ya'malu bi khoslatin minha, yang beramal dengan satu bagian daripada 40 amalan tersebut, raja'a thawabiha, dalam keadaan mengharapkan pahalanya, wa tasdiqa maw'udiha, dan membenarkan janji-janji pahala dari Allah, illa adkhalahu Allah taala bihal jannata, kecuali pasti Allah akan masukkan dia ke surga. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, waqad sabaqa bayanu hadzal hadis, dan telah berlalu keterangan tentang hadis ini, fi bab, dalam bab bayani kasrati turukil khair, keterangan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa an abi umamata sudai bin ajlan radiyallahu anhu qal, dan dari Abi Umamah yang bernama Sudai bin Ajlan kunyahnya Abu Umamah, yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka antabdulal fadla khairul laka. Wahai anak Adam, bila engkau memberikan al-fadla, yaitu kelebihan hartamu, itu khairul laka, lebih baik bagimu. Wa antum sikuhu syarrul laka, dan bila engkau tetap menahan harta itu, harta kelebihan itu yang semestinya engkau berikan, syarrul laka, itu akan menjadi kejelekan bagimu. Wala tulamu ala kafafin, dan engkau tidaklah dicela ala kafafin, bila engkau menahan hartamu guna untuk mencukupi keperluan-keperluanmu, supaya engkau tidak meminta kepada orang. Wabda' biman ta'ulu, dan mulailah dalam memberi dengan orang. Kita sudah jelaskan ta'ulu maknanya ialah, pertama, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, atau ta'ulu makna kedua, yaitu orang yang sangat sengsara. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan pula dari Anas bin Malik, yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alal islami syai'an illa a'tahu. Masu'ila, tidaklah diminta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alal islam, ketika di dalam keadaan setelah mengajarkan Islam, tidaklah Rasulullah diminta sesuatu syai'an illa a'tahu, kecuali mesti Rasulullah memberinya. Walaqad ja'ahu rajulun, pernah datang kepada beliau seorang pria, fa'a'tahu honaman baina jabalain, orang ini diberi kambing baina jabalain, yang banyaknya itu rombongan kambing memenuhi jalan di antara dua bukit, saking banyaknya, diberi kepada dia oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika pulang dari perang Hunain, pampasan perang Hunain. Faraja'a ila qaumihi, orang ini kembali kepada kaumnya setelah diberi oleh Rasulullah kambing sebanyak itu, kembali kepada kaumnya. Faqal, maka dia menyatakan kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqra, karena Muhammad itu memberi dengan pemberian orang yang tidak takut fakir. Orang yang memberi dalam keadaan tidak takut fakir, sudah bisa-bisa. Disebutkan keutamaan beliau. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya, walaupun seandainya seseorang itu masuk Islam. Ma yuridu illa dunya, tidak menghendaki kecuali dunia semula ketika masuk Islam. Fama yalbatu, maka tidaklah beberapa saat lagi, illa yasiran, kecuali saat yang sedikit, hatta yakunul Islam, kemudian sehingga berubahlah hatinya. Islam itu ahabbu ilaihi, lebih dia cintai, minat dunia wa ma'alaiha, daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Jadi salah satu uslub, salah satu metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memberi perkara dunia. Orang bisa saja menerima dakwah semula karena dunia. Ya, gak apa-apa untuk permulaannya, tetapi terus dibina, diberi pembekalan ilmu, sehingga tidak berapa saat berubahlah dia, yang semula ingin dunia, menjadilah dia orang yang sangat cinta kepada Islam, lebih daripada kecintaan kepada dunia dan seisinya. Hah? Masya Allah. Begitulah Rasulullah SAW menunjukkan semangat memberi. Allah gerakkan harta mengalir kepada beliau dari pampasan perang, dari sedekah, dari zakat yang diserahkan kepada beliau, terus dialirkan kepada mad'unya, kepada orang-orang yang didakwai. Kadang-kadang mad'u itu datang menerima dakwah beliau semula karena dunia, enggak apa-apa. Kalau semula karena dunia, enggak apa-apa. Insyaallah sebentar lagi dengan barokah dakwah berubah. Ya, dengan pembinaan berubah menjadi orang yang cinta kepada Islam. Kemudian wa'an Amr radhiyallahu anhu qal, dari wa'an Umar radhiyallahu anhu qal, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman, Rasulullah pernah membagi-bagi harta dengan satu pembagian diberikan kepada seseorang. Fakultu, maka aku katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, la ghairu haula kanu ahakka bihi minhum, sungguh yang selain mereka yang kau beri itu, sungguh ada yang lebih ahak, lebih berhak daripada mereka, kok engkau berikan kepada mereka ya Rasulullah. Umar menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah menyatakan, innahum khayyaruni ayas'aluni bil fuhsyi aw yubakhiluni walastu bibakhilin. Maka Rasulullah menjelaskan, mereka yang aku beri itu khayyaruni, terus-menerus meminta kepadaku, ayas aluni, untuk terus minta kepadaku bil fuhsh, dengan kata-kata omongan caci makian, untuk menutup caci maki dia. Aku beri. Bahkan dia, mereka yang aku beri itu, kenapa aku beri? Karena yubakhiluni, menuduh aku bakhil. Langsung pada Rasulullah SAW, ya Abul Qasim, i'tini, la takun bakhilan, jangan kamu jadi orang bakhil, beri. Oke, jangan caci makian. Rasulullah menghadapi orang-orang jahil. Lah untuk menutup mulutnya orang jahil, ya sudah diberi saja, agar dia jangan berkepanjangan dalam omongan yang jelek. Hah? Karena semakin lama dia ngomong yang jelek akan semakin celaka, kesian. Ditutuplah dengan pemberian. Hah? Walastu bibakhilin, aku bukanlah orang yang bakhil, maka aku beri mereka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi termasuk daripada upaya pemberian, termasuk dari sebab pemberian ialah untuk menutup fitnah, menutup omongan orang yang jahil, yang meminta dengan omongan-omongan keji atau caci maki, untuk supaya dia tidak melanjutkannya, maka diberi. Ini menunjukkan al-halim, sifat al-halim pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat al-halim yaitu menahan marah. Wajarnya seorang manusia itu kalau dicaci maki marah. Tapi kalau orang yang halim menahan marah, itu bisa mengambil pertimbangan, ini kenapa dia mencaci dan bagaimana caranya supaya dia jangan mencaci. Akalnya masih bisa jalan. Soalnya kalau orang marah itu gak bisa jalan akalnya, hilang kontrol, gak bisa punya pertimbangan, langsung jebrot saja mulutnya. Nah itu kalau orang marah. Tapi kalau orang yang mempunyai helm menahan marah sambil memikir kenapa orang ini begini dan bagaimana caranya untuk menghindari orang ini supaya jangan begini, sehingga caci makian itu dibalas, yakni kejelekan dibalas dengan kebaikan. Nah, ini namanya al-halim. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala, dari Jubair bin Mut'im yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, bainama huwa yasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ini yasiru berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasiru biasanya istilah ini dipakai untuk memberitakan tentang perjalanan di malam hari. Ya. Ketika beliau berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqfalahu min Hunain, ketika maqfalahu, ketika kembali min Hunain, dari Hunain. Hunain tempat, nah, satu kampung yang di sana terjadi perang. Hunain, Hunain ini tempat yang di dekat Taif. Yang di Taif itu ada kampung Bani Saqif. Kampung Bani Saqif ini kabilah terakhir, kabilah Arab terakhir yang ditaklukkan oleh Islam, dipimpin oleh Rasulullah SAW setelah Fathu Makkah. Dalam perang Hunain ini Rasulullah mendapatkan pembahasan perang yang luar biasa banyaknya. Ketika beliau pulang dari Hunain, fa'aliqahul a'rabu yas'alunahu, terus dikerubuti oleh orang-orang Arab gunung, badui-badui. Mereka semuanya yas'alunahu, mereka semuanya minta bagian kepada Nabi. Dikerubuti sedemikian rupa, hatta taruhu ila samura, sampai mendorong Rasulullah sampai Rasulullah itu kejepit, mundur sampai ke Samura, satu pohon. Hah? Fakhatifat ridha'uhu, sampai ridaknya apa, kain selendangnya Rasulullah itu hilang, diambil sama badui-badui itu. Dasar badui, ya, jauh dari ilmu, jauh dari akhlak. Fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam, maka Nabi berdiri di kerumunan itu, faqala atuni ridai, kembalikan kepadaku kainku. Walau kana li adadu hadhil idah na'aman, seandainya aku, kata Nabi, aku mempunyai kambing-kambing na'aman, hewan ternak yang sebanyak hadhil idah, sebanyak duri yang ada di pohon ini. Al-idah itu pohon yang penuh dengan duri, banyak sekali, tidak bisa dihitung. Seandainya aku punya kambing sebanyak ini, laqasamtuhu bainakum, sungguh aku akan bagi-bagi di antara kalian semua. Tsumma la tajiduni bakhilan wala kadzdzaban wala jabanan, sehingga kalian tidak akan mendapati pada diriku tiga sifat. Kalian tidak akan mendapati aku bakhil, kikir. Kalian tidak akan mendapati aku kadzdzab, pendusta. Kalian tidak akan mendapati pada diriku jaban, penakut. Tiga sifat yang dinafikan pada Rasulullah SAW. Karena tiga sifat ini adalah sifat-sifat yang sangat tercela. Al-bukhul, kekikiran. Al-kadzib, perbuatan dusta. Dan al-jaban, mental penakut. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Yani sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Pengeluaran harta dalam perkara sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan tidaklah Allah menambah pada seorang hamba yang suka memaafkan kesalahan orang lain, bi'afwin, suka memaafkan kesalahan orang lain, kecuali Allah akan menambah 'izza, kemuliaan pada orang itu. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla, dan tidaklah seorang tawadhu berendah hati. Jangan berendah diri, tetapi berendahlah hati. Rendah diri itu minder. Ya. Tapi kalau rendah hati, artinya tidak sombong. Tidaklah seorang itu bertawadhu karena Allah tawadhu-nya, illa rafa'ahullahu azza wa jalla, kecuali tambah Allah angkat derajatnya orang itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini keutamaan amalan-amalan sedekah, dan dijamin oleh Rasulullah tidak mengurangi harta. Sampai Rasulullah menyatakan bal yazdad, bahkan bertambah. Karena harta itu sering tercampur dengan barang haram, apalagi di masa seperti ini. Lah, pembersihan barang haram itu ialah sedekah. Kalau harta itu sering-sering dibersihkan, jadilah barokah harta itu. Demikian pula badan kita sering-sering kemasukan barang haram. Kalau badan ini terus-menerus dijejeli barang haram, maka badan itu akan menjadi badan yang paling kuat menarik api neraka. Api neraka itu sifatnya nyedot ubun-ubunnya orang. Lah, ubun-ubun yang paling rentan untuk kena sedot api neraka itu ialah ubun-ubun orang-orang yang mutakabir, orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang suka mengkonsumsi barang haram sehingga dagingnya tumbuh dengan barang haram. Kalau sudah terlanjur, hentikan aliran barang haram itu kepada badan. Nah, terus yang sudah masuk bagaimana? Dibersihkan dengan sedekah. Sehingga daging itu menjadi daging yang bersih kembali dari barang haram, sehingga jadilah daging yang barokah. Daging yang barokah itu, badan yang dagingnya itu barokah, enteng untuk dipakai beribadah, enteng dipakai untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, badan yang dipenuhi dengan barang yang haram, berat sekali untuk dipakai ibadah, dipakai tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini Rasulullah memberi bimbingan sedekahkan harta itu. Niscaya akan bertambah dan bertambah. Dan banyak-banyaklah memberi maaf. Jangan menjadi pendendam. Banyak-banyaklah memberi maaf pada orang yang berbuat salah kepadamu. Niscaya Allah akan menambah kemuliaanmu. Dan bertawadhulah kamu di hadapan sesama kaum muslimin. Niscaya Allah akan angkat derajatmu. Begitu amalan-amalan yang utama yang diterangkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.